Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, hal ibnu syayatin huwa tajjal al-aqba? Apakah ibnu syayat adalah tajjal yang besar? Ya, muncul yang nanti akan muncul di zaman. Mada telah lewat ketika kita membicarakan kondisi Ibnu Suyad dan bagaimana Nabi SAW mengatasi Ibnu Suyad yang menunjukkan bahasanya sikap Nabi SAW terkait Ibnu Suyad adalah tawakuf. Nabi tidak bisa memastikan apakah Ibnu Suyad itu tajjal atau tidak, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam yuha ilaihi tidak mendapatkan wahyu yang menunjukkan kalau Ibnu Suyad dajjal atau tidak dajjal. Dan Umar radhiyallahu anhu bersumpah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Ibnu Suyad adalah dajjal, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari dan menyalahkan sumpahnya Umar. Adalah beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkeyakinan sebagaimana keyakinan Umar dan bersumpah bahwasanya Ibnu Suyad adalah dajjal. Ya, terdapat riwayat yang sahih dalam hal ini dari Jabir Ibnu Umar bin Hamza, ketiganya berkeyakinan dengan tegas bahwasanya Ibnu Suyad adalah dajjal. Dari Muhammad bin Al-Munkadir, dan beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Al-Munkadir bin Abdullah bin Hudair bin Abdul Uzza At-Taimi, seorang tabi'in wa ahadul a'immatil a'la, salah seorang imam tokoh besar dalam Islam, yang meriwayatkan hadis dari sebagian sahabat wafat pada tahun 1301 Hijriah. Qal, dia mengatakan aku melihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan nama Allah bahwasanya Ibnu Suyad adalah dajjal. Menurut komentari, anda bersumpah dengan nama Allah. Qal, Jabir mengatakan aku mendengar Umar bersumpah bahwasanya Ibnu Suyad adalah dajjal di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak menyalahkannya. Diatkan oleh Al-Bukhari. Yang diberi judul Bab Kisah Bukhari, orang yang berpendapat bahasanya tidak adanya pengingkaran dari Nabi adalah bukti kalau itu adalah hujah. La min ghairi rasul, adapun tidak ada pengingkaran kalau datangnya dari selain Rasul, maka tidak bisa jadikan hujah. Maka di sini Jabir berhujah dengan ada mengingkar. Jabir berkeyakinan tidak adanya pengingkaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti bahwasanya hal semacam itu adalah hujah. Dari Nafi adalah Abu Abdullah, seorang ahli fikih dari Madinah, bekas budak Ibnu Umar. Asabahu fi ba'dhi maghazihi, yang Nafi ini ditemukan dan didapatkan oleh Ibnu Umar fi ba'dhi maghazihi, sebagian peperangan yang beliau ikuti. Dan dia adalah seorang yang tidak diketahui nasabnya, siapakah bapaknya, siapakah kakeknya. Beliau mendapatkan mengambil riwayat dari banyak sahabat dan orang yang siqah dan banyak meriwayatkan hadis, wafat tahun 119 Hijriah. Nafi' mengatakan Ibnu Umar mengatakan wallahi demi Allah aku tidaklah aku bahwasanya masih dajjal adalah Ibnu Suyad. Diatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sahih. Kemudian dari Zaid bin Wahab, dan Zaid bin Wahab adalah Abu Sulaiman Zaid bin Wahab Al-Juhani Al-Kufi, orang Kufah. Dia mengadakan perjalanan ingin menemui Nabi SAW Fakubido ternyata Nabi wafat. Wawo fitariq, saat Zaid bin Wahab ini sedang dalam perjalanan menuju Madinah. Dia mendapatkan riwayat dari banyak sahabat semacam Umar, Utsman, Ali, Abu Dzar dan yang lainnya. Dan ada seorang yang siqah dan banyak meriwayatkan hadis wafat tahun 96 Hijriah. Zaid bin Wahab mengatakan bahasanya Abu Dzar mengatakan, sungguh jika aku bersumpah sebanyak 10 kali untuk mengatakan Ibnu Sa'id ya, sama dengan Ibnu Soya, ada Dajjal lebih aku sukai daripada aku bersumpah sekali saja untuk mengatakan Ibnu Sa'id dan Dajjal. Kita kelima paham. Dari Nabi menceritakan bahasanya satu ketika Ibnu Umar ketemu Ibnu Sa'id di salah satu jalan kota Madinah. Lalu Ibnu Umar menyampaikan satu kata-kata yang membuat marah Ibnu Sa'id atau Ibnu Saya. Fantakha, maka karena dia marah maka dia pun maksudnya menggelembung, membesar. Hatta malah asifah sampai menurut jalan. Maka Ibnu Umar menemui Hafsah waqad balagha dan telah sampai kepada Hafsah kabar kasusnya Ibnu Umar. Maka Hafsah berkata kepada Ibnu Umar, semoga Allah merahmatimu, apa yang kau inginkan dari Ibnu Sa'id? Tidakkah engkau mengenai bahasanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahasanya Dajjal itu akan muncul gara-gara marah yang menyebabkan dia marah. Ditekan oleh Muslim. Dalam satu riwayat dari Nafi bercerita Ibnu Umar pernah berkata bahwasanya aku berjumpa dengan Ibnu Sa'id sebanyak 2 kali. Falak itu aku bertemu dengannya. Fakultu li ba'dihim, maka aku berkata kepada sebagian mereka, mungkin orang-orang bersama Ibnu Umar, hal tahadasun annahubu, tidakkah kalian pernah mengatakan bahwasanya Dajjal adalah dia? Maka jawaban orang yang ditanya oleh Ibnu Umar, la wallahi demi Allah tidak. Kultu aku katakan, kau berdusta kepada aku, wallahi demi Allah, sebagian kalian pernah memberikan kabar kepada aku bahasanya dia tidak akan mati sehingga dia adalah orang yang paling banyak harta dan anaknya. Fakadhalika huwa za'amu al-yawm, maka demikian pula dia, maka demikian pula dia za'amu al-yawm hari ini. Dia beranggapan atau mereka beranggapan pada saat ini. Qal fata hadatsana, maka kami berbincang-bincang. Summa fa'ahu, kemudian kami meninggalkannya. Falakitu maratan ukhra, kemudian aku berjumpa Ibnu Sa'id atau Ibnu Sa'id untuk kali yang kedua. Waqad nafarat ainihi, dalam kondisi 2 matanya bengkak, menonjol keluar. Kemudian Ibnu Umar bertanya kepada Ibnu Sa'id, mata fa'alat ainuka ma'ara, kapankah matamu itu terjadi semacam ini sebagaimana yang aku lihat? Maka Ibnu Sa'id mengatakan, aku tidak tahu. Maka Ibnu Umar tidak menerima perkataan Ibnu Sa'id dan mengatakan, engkau tidak tahu padahal matamu itu ada di kepalamu, bukan di kepala orang lain. Masa kamu enggak tahu? Qal Ibnu Sayyid mengatakan insyaallah khalaqaha fi asqa hadhihi. Jika Allah berkehendak, Allah bisa menciptakannya di tongkatmu itu. Wallah mungkin yang dimaksudnya di sini mata yang menonjol atau yang bengkak atau mungkin itu. Fanakhara, maka menyikapi perkataan Ibnu Umar, maka Ibnu Sa'id marah. Fanakhara, maka dia mendengus. Ka'asyad dinakhiri himarin sami itu. Sebagaimana dengusan himar yang paling keras yang pernah aku dengar. Kal sebagian kawanku mengira bahasanya aku memukulnya dengan tongkat yang aku bawa sehingga tongkat tersebut patah. Amma ana fa wallahi, adapun aku wallahi demi Allah masa artu aku tidak tahu. Qal wa ja'a hatta taqala umul mu'minin. Hanya Ibnu Umar datang atau pergi sehingga menemui saudarinya Ummul Mukminin Hafsah. Lalu bercerita pada Hafsah, maka komentar Hafsah, apa yang kau inginkan dari Ibnu Sayyid? Tidakkah engkau mengetahui bahasanya Nabi bersabda, inna awala ma yab'asuh 'alan nas? Sebenarnya faktor pertama yang mendorong Dajjal untuk muncul di tengah-tengah manusia adalah dia marah, adalah amarah yang menyebabkan dia marah. Dikatakan oleh Muslim. Adalah Ibnu Sayyid mendengar apa yang dibicarakan oleh banyak orang tentang dirinya, Dajjal dan semacam itu, maka dia pun sering merasa terganggu dan tidak nyaman dengan omongan-omongan orang, dan dia pun membela dirinya dan mengatakan bahasanya dia bukan Dajjal, dan dia beralasan kalau dirinya bukan Dajjal dengan ciri-ciri Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sesuai dengan kondisi dirinya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id mengatakan, kami pergi dari kota Madinah berhaji atau kabur umroh, dan bersama rombongan kami terdapat Ibnu Sa'id. Ini sama dengan Ibnu Sa'id. Fanazalna manzilan, maka kami singgah di satu tempat. Kami singgah di satu tempat. Fatafarqan nasu, maka manusia berpencar cari tempat sendiri-sendiri, dan tidaklah tersisa di tempat itu kecuali selain aku dan dia Ibnu Sayyid. Fastaw hashtu minhu wahsyatan sadida, maka aku sangat merasa tidak nyaman, merasa sangat tidak nyaman dengannya. Wasyatan sadidah, dan dengan ketidaknyamanan yang sangat. Kenapa merasa tidak nyaman bersama Ibnu Sayyid? Mimma yukalu alaih, mengingat suara-suara orang, komentar-komentar orang tentang siapa itu Ibnu Sayyid. Dia Dajjal. Qal, maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, datanglah Ibnu Sayyid dengan membawa barang bawaannya. Lalu dia letakkan barang bawaannya bersama barang-barangku. Dan ini satu hal yang menyebabkan aku tambah tidak nyaman. Maka aku katakan kepada Ibnu Sayyid, sesungguhnya cuaca sangat-sangat terik. Kalau letakkan barangmu di sini, maka ikut kena sinar matahari. Dah penuh ini, bawah pohon ini. Fala wadok tahu, seandainya kau letakkan barangmu di bawah pohon itu. Sebelah sana sajalah. Jangan dekat-dekat dengan barang bawaanku. Maka kan kalau di sana ternaungi, nah, di sini tempatmu panasan. Kal kata Abu Sa'id fafa'ala, maka Ibnu Suyad melakukan apa yang disarankan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Farufiat lana ghanamun fangtalaqa, maka nampaklah untuk kami, terlihatlah untuk kami kambing perah. Maka Ibnu Sa'id pergi menemui atau mendekati kambing tersebut, kemudian memerah susunya. Faja'a bi'usin, maka dia datang ke dekat Abu Sa'id Al-Khudri dengan satu gelas besar berisi susu kambing. Al-us hanya di domah gelas besar, jamaknya isaz atau a'zaz. Kemudian Ibnu Suyad menawari Abu Sa'id Al-Khudri untuk minum susu kambing. Minumlah wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id menolak dengan mengatakan cuaca sangat terik dan susu itu panas di badan. Enggak nyaman nanti badan kalau minum susu. Padahal mabi tidak ada alasanku yang asli kecuali aku tidak suka minum dari tangannya. Itu cuma alasan dibuat-buat saja. Ini susu bikin badan panas, suasa terik, enggak cocok. Padahal karena enggak mau bersentuhan tangan dengan Ibnu Suyad. Maka di sini terdapat adab, ada bicara. Jika seorang itu menyampaikan alasan yang asli itu bikin orang sakit hati, ya, adalah dia cari alasan yang lain, alasan yang lain yang juga benar, tidak bohong, namun sebenarnya bukan alasan yang asli. Di antara adab untuk tidak nyakiti hati orang. Abu Sa'id sebenarnya alasan aslinya saya enggak mau megang tanganmu, katanya kamu dajjal sih, saya enggak mau megang tanganmu. Itu alasan aslinya. Namun ya, ada dalam rangka untuk tidak membuat orang itu sakit hatinya, kita sampaikan alasan yang lain yang tidak bikin dia kecewa, marah, sedih. Dan alasan yang lain tersebut ya adalah kalimat yang benar, kalimat yang benar meskipun itu bukan alasan asli. Atau beliau mengatakan sebenarnya alasan aslinya aku tidak suka mengambil sesuatu dari tangannya sehingga aku bersentuhan tangan dengannya. Maka Ibnu Suyad faham kalau alasannya adalah alasan mengada-ada. Ibnu Suyad faham kalau alasan ini alasannya mengada-ada. Maka dia mengatakan, Abu Sa'id, sungguh aku punya keinginan, punya pikiran untuk ngambil tali, kugantungkan di pohon, kemudian aku cekek leherku sendiri dengan tali tersebut. Mimma yakululin annas, gara-gara komentar-komentar, omongan banyak orang tentang diriku. Aku itu dajjal dan yang lainnya. Aku sampai ingin bunuh diri. Enggak tahan dengan omongan orang. Ya Abu Sa'id, ya Abu Sa'id, ma khafi alaih hadisu Rasulillah. Rasanya manusia mengetahui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makhafi alaikum ma'asyaral ansar, tidaklah samar atas kalian, artinya kalian tahu wahai orang-orang ansar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri dajjal. Alasta, bukankah engkau adalah orang yang paling mengerti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alisa, bukankah Rasul bersabda bahasanya Dajjal itu kafir sedangkan aku itu muslim? Demikian kata Ibnu Suyad, membela diri. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya Dajjal itu mandul, tidak memiliki anak, padahal saat ini anakku ku tinggal di kota Madinah? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Dajjal itu tidak masuk kota Madinah dan tidak bisa masuk kota Mekah, sedangkan saat ini aku meninggalkan kota Madinah dan aku ingin ke kota Mekah? Qala Abu Sa'id Al-Khudri, maka Abu Sa'id Al-Khudri menyimak pembelaan diri, alasan pembelaan diri yang disampaikan oleh Ibnu Suyad. Abu Sa'id mengatakan hatta kittu an u'adzirahu, hampir-hampir mendengar alasan Ibnu Suyad itu, hampir-hampir saja aku memakluminya, menerima alasannya, dan itu anggapan meyakin, hampir saja aku menerima dan menerima alasannya, sehingga tudingan orang kalau Ibnu Suyad itu Dajjal adalah satu yang tidak benar. Namun setelah itu dia mengucapkan kata-kata yang membuat aku tidak menerima ucapannya. Kemudian Ibnu Suyad mengucapkan kata-kata yang menyebabkan aku tidak menerima alasannya tadi. Tsummaqal, kemudian Ibnu Suyad mengatakan, amma wallahi, demi Allah, sungguh aku mengetahui di mana itu Dajjal, dan aku tahu tempat lahirnya, dan aku tahu kelahirannya. Wa aina huwa al'an, aku kenal Dajjal, aku tahu kelahirannya, dan aku tahu di mana posisi dia sekarang ini. Wah, ini bikin bikin Ibnu Abu Sa'id menggagalkan tadi. Dia hampir-hampir percaya dengan perkataan Ibnu Suyad, dia bukan Dajjal. Dia beralasan ini, Dajjal begini, aku begini, Dajjal begini, aku begini. Loh, tapi kok dia tutup dengan kata-kata yang menyebabkan beliau menggagalkan pandangannya. Maka kalimat tersebut menyebabkan Abu Sa'id mengatakan, tabban laka sa'iral yaum, celaka dirimu, binasa engkau sepanjang hari ini. Dalam riwayat yang lain Ibnu Suyad mengatakan pada Abu Sa'id, amma wallahi, demi Allah, sungguh aku mengetahui al'an, saat ini di mana kata Dajjal, dan aku tahu siapakah bapak dan ibunya Dajjal. Kemudian dikatakan pada Ibnu Suyad, ayasuruka annaka dzakar rajul, apakah engkau suka seandainya engkau adalah Dajjal? Faqal, maka Ibnu Suyad mengatakan, la uridu alayya makarihtu, seandainya ditawarkan kepadaku maka aku tidak benci. Ditawarkan untuk jadi Dajjal aku tidak benci, aku mau terima tawaran untuk jadi Dajjal. Di sini ada di Sahih Muslim. Dan ada beberapa riwayat yang lain tentang Ibnu Suyad yang sengaja kata penulis Asratul Sa'ah aku tidak sebutkan karena khawatir nanti menyebabkan buku ini terlalu panjang. Ditambah sebagian ulama semacam Ibnu Katsir, Ibnu Hajar dan yang lainnya menolak hadis-hadis tersebut karena sanadnya dhaif. Maka sungguh rancu pada banyak ulama majaa fi Ibnu Suyad, riwayat-riwayat tentang Ibnu Suyad. Wa askal alim amruhu, sehingga para ulama bingung tentang status Ibnu Suyad. Maka ada ulama yang mengatakan bahasanya Ibnu Suyad adalah Dajjal. Dia beralasan, ya, ulama ini, pendapat ini beralasan dengan bima sabaqa dzikru, dengan keterangan yang telah lewat, yaitu sumpah sebagian sahabat yang menegaskan kalau Ibnu Suyad adalah Dajjal. Di samping ditambah makana min amrihi ma'a Ibnu Umar, kasus Ibnu Suyad dengan Ibnu Umar dan dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Sedangkan sebagian ulama mengatakan bahasanya Ibnu Suyad bukanlah Dajjal. Pendapat kedua ini beralasan dengan hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dan sebelum aku bawakan pendapat dua kelompok ulama ini, aku sebutkan terlebih dahulu hadis Tamim Ad-Dari secara lengkap. Diatkan Imam Muslim dengan sanadnya dari Amir bin Sarahil yang terkenal dengan sebutan Asy'abi. Dan beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh. Pakar hadis Amir bin Sarahil. Ada yang mengatakan nama beliau Amir bin Abdullah bin Sarahil As-Sa'bi Al-Himyari. Beliau lahir 6 tahun setelah Umar menjabat sebagai khalifah. Dan dia mendapatkan riwayat dari banyak sahabat. Dan beliau ada seorang yang memiliki hafalan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Makatabtu sauda fi baydha." Aku tidak pernah mencatat seumur hidup. Seumur hidup, aku tidak pernah mencatat. Meletakkan yang hitam, yaitu tinta, ala baydha di atas kertas yang putih. Seumur hidup tidak pernah nyatat. Karena apa yang didengar sudah dihafal. Nah, inilah orang yang berhak untuk tidak mencatat. Inilah orang yang berhak untuk tidak mencatat. Sangat tidak berhak, sangat berhak untuk tidak mencatat. Karena mencatat hanya bikin repot saja, sudah hafal ngapain harus dicatat. Wala hadatsani rajulun bi haditsin ila hafidtuhu. Tidak ada seorang pun yang menyampaikan satu hadis kecuali aku menghafalnya, aku hafal. Dan dikatakan kalau bahasanya beliau Syabi ini, jika beliau jalan di pasar maka beliau nutup telinga. Jika beliau ke pasar, itu beliau tutup telinga. Karena jika telinganya dibuka, semua omongan orang apal. Jika telinganya dibuka, orang ngomong apa itu terekam dalam memori beliau. Maka kalau ke pasar gini, tutup telinga. Udah beli apa yang mau dituju, habis itu udah tutup telinga pulang. Karena beliau tidak ingin omongan-omongan biasa itu terekam dalam hafalan beliau. Nah, begitu luar biasanya hafalan beliau. Beliau meninggal dunia ba'dal mi'ah di atas tahun lebih dari tahun 100 Hijriah dalam keadaan berusia 90 tahun rahimallahu taala. Amir bin Sahil Asy'abi dan nisbah Syabi. Sa'ab itu artinya jalan di gunung. Maknanya adalah Sa'ab Hamdan. Beliau mungkin tinggal di Sa'ab Hamdan. Nah, Amir bin Sarah al-Sa'bi ini pernah bertanya pada Fatimah binti Qais yang merupakan saudari dari Ad-Dhahhak bin Qais. Dan Fatimah binti Qais ini termasuk perempuan yang awal-awal berhijrah. Saya mengatakan kepada Fatimah binti Qais, tolong ceritakan padaku satu hadis yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kau tidaklah menyandarkan hadis tersebut kepada siapapun selain Rasul langsung. Tolong ceritakan padaku hadis yang kau dengar sendiri dari Rasul. Engkau tidak dengarnya dari orang lain kemudian dari Rasul. Saya ingin hadis yang engkau dapatkan langsung dari Rasul. Faqalat, maka Fatimah mengatakan, seandainya engkau mau akan aku lakukan. Maka Syafiq kemudian menegaskan, ajal aku mau. Hadithini, ceritakan padaku. Maka kemudian Fatimah bin Qais menceritakan bagaimana dia menjanda dari suaminya. Dan dia menjalani masa iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Semakalat, kemudian beliau mengatakan, tatkala berakhir masa iddahku, aku mendengar panggilan orang yang memanggil, dan dia adalah pemanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh salat berjamaah. Ini memerintahkan para sahabat untuk ke masjid salat berjamaah. Maka aku pun keluar dari rumah menuju masjid. dan aku sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku berada di sop perempuan yang paling depan. Allati tali dhuhurul qaum. Sop perempuan yang posisinya setelah punggung laki-laki. Artinya sop perempuan yang paling depan. Ya, maka di sini dalil bolehnya perempuan ke masjid untuk sholat berjamaah. Falamma qada, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, maka beliau duduk di atas mimbar dan beliau tersenyum. Dan beliau katakan, "Liyalzam kullu insanin musallahu." Adalah masing-masing orang tetap duduk di tempatnya. Maka insan di sini mencakup laki-laki dan perempuan. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, "Apakah kalian tahu kenapa aku kumpulkan kalian?" Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau Nabi mengatakan, sesungguhnya demi Allah tidaklah aku kumpulkan kalian lirobatin karena adanya satu hal yang menyenangkan, larobatin atau kabar yang menakutkan. Namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Abdari, dia dulu adalah seorang Nasrani dan dia datang dan berbaiat dan masuk Islam. Dan dia menyampaikan satu hadis kepadaku yang sesuai alladzi kuntu ahadisukum, dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Masih Ad-Dajjal. Tentang Tamim Adari di catatan kaki, beliau adalah Abu Ruqayyah Tamim bin Aus bin Kharijah Adari dari Bani Lakhm radhial anhu. Beliau adalah ulama Ahlul Kitab, yaitu ulama Nasrani. Dia pendeta Nasrani, dia tiba di kota Madinah dan masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Dan dia meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis Ad-Dinu An-Nasiha. Ini hadisnya Tamim Ad-Dari. Dan ra'anu jama'at min sahabat, sembilan sahabat mengambil riwayat dari beliau semacam Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Beliau pindah ke negeri Syam setelah lama tinggal di Madinah. Beliau pindah ke negeri Syam setelah terbunuhnya Utsman. Beliau singgah atau tinggal di Baitul Maqdis dan wafat pada tahun 40 Hijriah. Haddatsani Tamim Adar, bercerita pada aku bahasanya dia raqiba fi safinatin bahriyatin, naik perahu mengarungi lautan bersama 30 orang dari suku Lahm dan Juzam atau Jizam. Falaiba bihim al-mauju, maka mereka atau perahu mereka dipermainkan oleh gelombang selama satu bulan. Gelombangnya tak tentu, enggak bisa ini, akhirnya ya mereka mengikuti gelombang selama sebulan. Mereka tidak bisa menentukan arah perjalanan mereka karena kondisi ombak yang enggak karuan. Maka mereka terombang-ambing di tengah lautan selama satu bulan. Thumma arfa'u ila jaziratin fil bahar. Arfa'u, arfa'at safinah, maknanya adalah korbatha minasyatti, mendekatkan perahu tersebut ke pantai. Dan pantai yang di sana atau satu tempat yang di mana perahu itu diikatkan di dekat pantai disebut marfa'. Maka mereka akhirnya terdampar atau ombak urfi'u, mereka didamparkan ke satu pulau di tengah lautan. Hatta maghriba syamsi, yang seakan-akan dia adalah tempat tenggelamnya matahari. Fajalasu, kemudian setelah terdampar di pantai, maka 30 orang ini duduk-duduk di akrubus safina. Akrub safina, catatan kaki, roknya di domah. Akrubus safina adalah perahu-perahu kecil, bahasa kita sekoci atau semacam itu. Takunu ma'as sufun al-kibar, yang perahu-perahu kecil ini ada bersama perahu besar. Kal janaib laha, seakan-akan sayapnya kapal besar. Yatasarafia al-rikab, para penumpang itu bisa menaiki kapal-kapal kecil ini dalam rangka untuk menunaikan apa yang jadi hajat mereka. Bentuk mufradnya adalah qarib, jamaknya juga dijamakkan dengan qawarib. Dan ada yang mengatakan bahasanya akrabus safina atau akrabus safina adalah ada niha, adalah bagian yang paling dekat dan yang paling dekat dengan tanah, yang berarti pinggir, duduk-duduk di pinggiran kalau ini perahu gini maka duduk di pinggir perahu. Fatakhalul jazira, maka mereka memasuki pulau tersebut, maka mereka ditemui oleh satu binatang ahlabun yang banyak rambutnya, kasrus sya'r, banyak rambutnya sehingga tidak diketahui manakah kubulnya, manakah duburnya, manakah depannya dan manakah belakangnya karena begitu banyaknya rambutnya. Maka mereka berkata kepada binatang tersebut, yang ternyata binatang ini bisa ngomong, celaka engkau, siapakah engkau? Maka binatang itu tersebut mengatakan, aku adalah jasasah. Kalau mereka mengatakan, apa itu jasasah? Maka jasasah tidak menjawab. Namun dia mengatakan, wahai orang-orang, pergilah temulah orang ini, yang ada fidair, yang ada di adair. Apa itu adair? Adair adalah tempat ibadah para pendeta. Namun tempat ibadah pendeta disebut dair manakala tempat tersebut ada di tengah-tengah padang pasir atau di puncak gunung. Jika ada di tengah-tengah perkampungan, maka tempat ibadah pendeta itu disebut kanisah, gereja atau bi'ah. Fa'inau ila khobarikum bi aswaq, karena dia sangat kangen, sangat menginginkan untuk mengetahui berita kalian. Maka tatkala jasasa tersebut menyebutkan kepada kami, dia mengatakan kalau ada orang, maka farikna, kami khawatir, kami takut. Kami khawatir minha, dari jasasa, kalau jangan-jangan jasasa ini adalah syaitana, setan. Maka pergilah kami dengan cepat sehingga kami memasuki dair, gereja atau tempat ibadah tersebut. Fa'idha fihi, maka ternyata di sana ada orang, ada sosok yang besar atau orang yang badannya besar, yang belum pernah kami lihat, satu makhluk yang lebih besar daripada, belum pernah kami lihat manusia sebesar itu. Namun dia demikian kuat terikat, tangannya dikumpulkan ke lehernya kemudian diikat. Kemudian mabaina rukbatayh, demikian pula antara dua lututnya sampai dua mata kakinya juga diikat dengan besi. Maka kami katakan, wailak ma'anta, celaka engkau, siapakah? Siapakah anda? Qal, maka sosok manusia tadi mengatakan, kalian kuasa untuk mengetahui beritaku. Maka katakan kepadaku apa kondisi kalian. Kalau Tamim Adar dan kawan-kawan mengatakan, kami adalah sekelompok manusia dari Arab, kami menaiki perahu, lalu kami sodafna al-bahar, kami bertemu dengan atau sodafatna al-bahru, kemudian lautan, itu kebetulan menemui kami dalam menyikapi kami hina irtalama, manakala ombaknya membesar dan di mana-mana irtalama haja wa taramat amwajuhu, amwaj ombak hajat bangkit artinya besar menggunung, taramat artinya meluas. Maka kami dipermainkan oleh ombak besar. Falaiba bina al-mauju sahran, selama sebulan kami dipermainkan oleh ombak. Kemudian ombak merapatkan kami kepada kepulauanmu ini. Lalu kami duduk di pinggir perahu. Lalu kami memasuki pulau ini, kami berjumpa dengan binatang yang berbulu banyak, sehingga tidak diketahui manakah bagian posisi depan dan belakang dari binatang ini karena banyaknya bulunya. Kemudian kami katakan pada binatang tersebut, celaka engkau, siapakah engkau? Maka binatang tersebut mengatakan, aku adalah jasasa. Kemudian kami tanyakan, apa itu jasasa? Dia tidak menjawab, namun mengatakan, pergilah engkau temui orang yang ada di tempat ibadah yang ada di pulau ini, karena dia sangat menginginkan berita tentang kalian. Fa'akbalna ilaika siro'an, maka kami pun bersegera menemuimu dengan cepat, karena kami takut dengan binatang itu, dengan jasasa, dan kami tidak bisa menjamin jangan-jangan dia adalah setan. Kal, kemudian sosok manusia tadi mengatakan, kabarkan kepadaku tentang kebun kurma daerah Baisan. Baisan, fathah dan sukun, adalah satu kota di Yordan, di satu daerah namanya Gharshami. Wayukalu, dan dikatakan dan disebut Gharshami ini disebut juga dengan lidahnya bumi. Dan dia adalah satu kota yang terletak antara daerah Hauran dan Palestina. Dan di tempat tersebut terdapat satu mata air yang disebut Ainul Fulus. Jadi ada satu mata air yang ada padanya airnya itu keasin-asinan. Dan daerah ini, Baisan ini disebut-sebut sebagai daerah yang memiliki banyak pohon kurma. Yakut al-Hamawi mengatakan, aku pernah melihat daerah ini berkali-kali, namun aku tidaklah lihat di daerah tersebut selain dua kebun kurma yang terdapat di Ha'ilatain yang berkumpul di satu lembah. Ini ada di antara tanda munculnya Dajjal, habisnya pohon kurma di daerah Baisan. Kami katakan pada sosok tersebut, perkara apakah yang engkau ingin tahu dari Baisan? Maka sosok tadi mengatakan, aku tanyakan pada kalian tentang pohon kurmanya, apakah masih berbuah? Kami katakan iya. Maka dia mengatakan, sebentar lagi, tidak lama lagi, dia tidak akan berbuah. Kemudian sosok tersebut mengatakan, ceritakan padaku tentang Buhairah. Buhairah itu danau. Buhairah, bentuk tasrih dari bahar, laut kecil kalau diterjemahkan. Maksudnya danau. Ceritakan padaku tentang Danau Tobariah. Kami katakan tentang hal apa yang ingin berita, tentang hal apa berkaitan dengan Danau Tobariah yang ingin engkau ketahui. Maka dia mengatakan, apakah di sana masih ada banyak air? Kami katakan, wah ini masih banyak. Maka dia mengatakan, sebentar lagi airnya akan habis. Dan dia mengatakan, ceritakan padaku tentang mata air Zughar. Di catatan kaki, Zughar itu wazannya Zufar dan Surak. Jadi bacanya Zughar. Yaqut al-Hamawi mengatakan, ada seorang sikoh yang bercerita kepada aku, bahasanya Zughar ini ada di ujung satu danau yang baunya busuk di satu lembah di sana. Yang jaraknya antara Tobariah ini dengan Baitul Maqdis adalah 3 hari perjalanan. Dan dia minnihatil Hijaz ke arah Hijaz. Walau hunaka zur dan terdapat banyak tanam-tanaman pertanian, lahan pertanian di sana. Mereka mengatakan, hal apakah yang ingin engkau tanyakan? Maka dia mengatakan, apakah mata airnya masih mengandung air? Dan apakah penduduk daerah tersebut masih bercocok tanam dengan air di mata air tersebut? Maka kami katakan, betul. Masih banyak air dan penduduknya bercocok tanam dengan air tersebut. Kemudian dia mengatakan, ceritakan padaku tentang nabinya orang-orang Arab, apa yang dia lakukan. Kalau Tamim Adar dan kawan-kawan mengatakan, dia telah muncul dari Mekah dan sekarang singgah dan tinggal di Yathrib. Ini, itu nama kota lain dari kota Madinah sebelum datangnya Islam. Dan dia mengatakan, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami katakan, betul. Kemudian dia bertanya, apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Kemudian kami sampaikan bahasanya dia telah menang, mengalahkan orang-orang Arab di dekatnya. Dan mereka orang-orang Arab pun telah mentaatinya. Dan dia pun bertanya, kutkana dhalik, apakah itu telah benar-benar terjadi? Kemudian kami katakan, betul. Dan dia mengatakan, amma inadaka khairun lahum ayati'uhu. Sesungguhnya yang lebih baik bagi mereka orang Arab adalah mentaati Nabi itu. Dan aku akan ceritakan pada kalian tentang siapakah aku. Aku adalah Al-Masih. Dan aku sebentar lagi akan diizinkan untuk keluar. Maka aku akan keluar dan aku akan berjalan di muka bumi. Dan tidaklah ku tinggalkan, ku biarkan ada satu kampung kecuali aku turun. Aku akan singgah di sana selama 40 malam. Namun aku tidak bisa masuk kota Mekah dan Thaibah dan Madinah. Karena 2 tempat ini haram untukku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari keduanya, maka aku akan disambut dengan malaikat yang di tangannya ada pedang yang tajam yang menghalangiku untuk memasukinya. Dan semua naqab. Naqab adalah jalan di antara 2 gunung. Dari kota-kota tersebut terdapat malaikat yang menjaganya. Ini cerita Tamim Ad-Dari yang disampaikan kepada Rasul. Dan Rasul pun membenarkannya. Qalat Fatimah binti Qais kemudian mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, wata'ana, dan beliau tusukkan tongkat beliau pada mimbar. Beliau pukulkan tongkat beliau di atas mimbar. Mikhsarah adalah sesuatu yang seorang itu berkacak pinggang dengannya, lalu dia memeganginya. Boleh jadi tongkat, ukazah tongkat, mikorah cambuk, al-qadib atau tongkat. Dan boleh jadi dia bertelekan, bersandaran dengannya. Nabi mukulkan, yang jelas Nabi pukulkan tongkatnya ke mimbar, kemudian mengatakan, ini adalah Thaibah. Thaibah nama lain di Madinah. Ini adalah Thaibah, ini adalah Thaibah yang Nabi maksudkan dalam Madinah. Ala hal kuntu haddastukum dhalika, bukankah aku telah sampaikan, telah ceritakan pada kalian hal itu? Maka para sahabat mengatakan, betul, engkau telah menyampaikannya. Dan Nabi mengatakan senyap, yang menakjubkanku dari cerita Tamim adalah cerita dia mencocoki apa yang pernah aku sampaikan pada kalian, mencocoki tentang kondisi Mekah, Madinah dan Mekah. Ingatlah, sesungguhnya Dajjal itu ada di lautan Syam atau di lautan Yaman. Lah, tidak, bahkan dia di arah timur. Mahwa min kibalin masyik mahwa, dia ada di arah timur. Min kibalin masyik mahwa, dia ada di arah timur. Dan beliau berisyarat dengan tangannya ke arah timur. Fatimah binti Qais mengatakan, ku hafal hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ibnu Hajar mengatakan, sebagian orang beranggapan bahasanya hadis Fatimah binti Qais adalah hadis yang gharib. Gharib adalah hadis yang sanadnya cuma satu. Dia adalah hadis ahad yang paling ahad. Disebut juga dengan hadis farad, dan itu tidaklah benar. Hadis ini diriatkan di samping oleh Fatimah binti Qais, juga diriatkan oleh Abu Hurairah, Aisyah dan Jabir radhiyallahu anhum. Itu hadis jasasah, terkenal dengan sebutan hadis jasasah. Ini cerita Tamim Ad-Dari yang ketemu Dajjal di satu pulau. Kemudian kembali kepada Ibnu Suyad. Perkataan para ulama tentang Ibnu Suyad. Abu Abdillah Al-Qurtubi, penulis kitab At-Tadhkirah, mengatakan yang benar Ibnu Suyad adalah Dajjal, dengan dalil yang telah disebutkan. Wa may yab'udu, dan tidaklah mustahil dia ada di Jazirah Arab ketika itu. Dan dia berada di tengah-tengah para sahabat di waktu yang lain. Dia ada di pulau di jazirah fi dzalikal waqt, di pulau, yaitu pulau yang ditemui oleh Tamim. Maka maya ba'ud bukanlah satu hal yang mustahil, kata Qurtubi, kalau Ibnu Suyad itu ada di pulau itu di satu waktu, dan dia berada di tengah-tengah para sahabat di waktu yang lain. Sedangkan tadi Abu Abdillah Al-Qurtubi Al-Maliki, kemudian An-Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan, beberapa ulama mengatakan kisah Ibnu Suyad itu membingungkan. Status Ibnu Suyad itu rancu. Apakah dia masih ada Dajjal yang terkenal yang akan muncul di akhir zaman ataukah bukan? Yang jelas dia adalah Dajjal, dia tukang bohong, dia dukun. Di antara sekian banyak yang nanya Dajjal. Dajjal dalam artian bahasa, yaitu pendusta. Kemudian An-Nawawi mengatakan, para ulama mengatakan, zahir hadis menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mendapatkan wahyu tentang Ibnu Suyad, apakah dia Dajjal ataukah bukan. Namun Nabi cuma mendapatkan wahyu tentang ciri-ciri Dajjal. Dan ada pada diri Ibnu Suyad indikator ciri-ciri tersebut. Maka dimungkinkan kalau dia adalah Dajjal. Oleh karena itu Nabi tidak memastikan apakah Ibnu Suyad itu Dajjal ataukah bukan. Oleh karena itu Nabi berkata kepada Umar, iyakunhu falan yastati'a qatlahu. Jika Ibnu Suyad ini benar-benar Dajjal, kan tidak akan bisa membunuhnya. Karena Allah telah menetapkan Dajjal itu akan keluar di akhir zaman. Adapun pembelaan diri Ibnu Suyad yang mengatakan bahasanya dia Muslim padahal Dajjal itu kafir, dan bahasanya Dajjal itu tidak punya anak padahal dia sudah punya anak, Dajjal itu tidak bisa masuk kota Mekah dan Madinah, dan Ibnu Suyad masuk kota Madinah dan dia menuju kota Mekah, maka pembelaan Ibnu Suyad ini tidak bisa jadikan dalil. Kenapa? kata Nawawi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ciri-ciri Dajjal, tidak bisa masuk Mekah, Madinah dan seterusnya, itu adalah saat dia menebarkan fitnahnya. Itu saat munculnya dia di muka bumi di akhir zaman, bukan saat itu. Adapun saat itu, maka ya tidak mustahil dia masuk di kota Mekah, masuk kota Madinah. Karena tidak bisa masuk kota Mekah dan Madinah adalah nanti. Dan di antara kerancuan tentang kisah Ibnu Sayyad dan status dia sebagai salah satu dajjal, tukang bohong, adalah perkataan Ibnu Sayyad kepada Nabi ketika Nabi berkata padanya, apakah engkau bersaksi aku adalah utusan Allah? Maka dia mengklaim kalau dia didatangi oleh orang yang jujur dan orang yang dusta. Dan dia melihat ars di atas air. Wa annahu, dan sesungguhnya Ibnu Sayyad sendiri mengatakan di depan Abu Sa'id Al-Khudri, dia tidaklah benci seandainya dia menjadi dajjal. Dan dia tahu betul tempat keberadaan dajjal. Dan dia mengatakan, sungguh aku mengenal dajjal dan aku mengenal tempat kelahirannya dan di manakah dia sekarang. Demikian juga Ibnu Sa'id ini bisa menggelembung sehingga memenuhi jalan menjadi besar. Adapun dia menampakkan Islam, berhaji dan berjihad dan meninggalkan apa yang dulu dia lakukan yaitu perdukunan, maka itu bukanlah indikator yang tegas menunjukkan kalau dia bukan dajjal. Ini perkataan An-Nawawi. Maka bisa kita simpulkan, bisa kita pahami dari perkataan An-Nawawi, bahasanya An-Nawawi merajihkan Ibnu Sayyad adalah dajjal dengan alasan-alasan yang beliau sampaikan, dan beliau bantah alasan-alasan yang orang yang mengatakan dia bukan dajjal. Sedangkan As-Saukani mengatakan bahwa ulama berselisih pendapat tentang status Ibnu Sayyad dengan perselisihan yang sangat sengit. Dan status Ibnu Sayyad ini memang membingungkan. Hatta kila fi kullu qaul, sehingga berbagai pendapat keluar tentang Ibnu Sayyad. Dua hadis yang telah disebutkan menunjukkan kalau Nabi ragu-ragu apakah Ibnu Sayyad itu dajjal ataukah bukan. Dan keragu-raguan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa dijawab dengan dua jawaban. Yang pertama, Nabi ragu-ragu sebelum Allah memberitahukan padanya bahasanya Ibnu Sayyad adalah dajjal. Tatkala Allah telah memberitahukan padanya kalau Ibnu Sayyad adalah dajjal, maka Nabi tidak mengingkari sumpah Umar Ibnu Khattab yang menegaskan kalau Ibnu Sayyad adalah dajjal. Adapun perkataan Nabi iyakun hu, jika dia adalah dajjal, pakai jika, yang menunjukkan ungkapan ragu-ragu. Maka jawabannya, orang Arab terkadang mengucapkan kata-kata, satu kata-kata dalam bentuk ragu-ragu, meskipun isi beritanya itu tidaklah ragu-ragu. Ini terkadang orang Arab demikian. Sebagaimana orang Indonesia, kayaknya saya tidak tahu. Maksudnya, saya tidak tahu. Pakai kayaknya, pakai ungkapan ragu-ragu, padahal maksudnya tidak ragu-ragu. Kemudian Syaukani mengatakan, di antara dalil yang menunjukkan bahwa Ibnu Sayyad adalah dajjal adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, aku berjumpa Ibnu Sayyad pada satu hari dan ada bersama Ibnu Sayyad seorang Yahudi. Fa'idah, tiba-tiba matanya telah tofat. Tofat artinya kharijah, keluar, menonjol. Semisal mata keledai. Setelah tatkala aku melihatnya, aku katakan, aku bersumpah, bersumpah demi Allah padamu, wahai Ibnu Sayyad, kapankah matamu itu menonjol keluar? Maka Ibnu Sa'd mengatakan, la adri wa rahmani, demi Allah ar-Rahman aku tidak tahu. Maka Ibnu Umar mengatakan, kau dusta, mata itu ada di kepalamu, masa engkau tidak tahu? Qal, kemudian Ibnu Umar mengatakan, fa masahaha. Ibnu Sa'd kemudian mengusap matanya menonjol, ya, wa nakhara thalathan, dan dia mendengus sebanyak 3 kali. Sekian perkataan An-Syaukani. Dan telah kita sebutkan semacam kisah yang disampaikan oleh Syaukani dari riwayat Muslim. Yang bisa kita simpulkan dari perkataan Syaukani, kelihatan bahasanya Syaukani ada di antara ulama yang berpendapat bahasanya Ibnu Sa'd adalah Dajjal. Sedangkan Baihaqi, Baihaqi adalah Al-Hafidh, pakar hadis Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Asy-Syafi'i. Penulis banyak karya semacam Sunan Kubra, Sunan Sughra, Dalail Nubuwah, Al-Mabsut dan yang lainnya. Beliau wafat di An-Naisabur tahun 458 Hijriah dan mazhabnya adalah Syafi'i. Dan beliau adalah seorang ulama yang banyak memberikan pembelaan terhadap fikih Syafi'i. Beliau, di antara buku karya beliau adalah Khata'u man akhta'a Syafi'i. Salahnya orang yang menyalahkan Syafi'i. Salahnya orang yang menyalahkan Syafi'i. Maka dikatakan bahasanya karena begitu besar jasa atau pembelaan Baihaqi terhadap pendapat-pendapat Syafi'i, sampai-sampai dia disebut dengan Syafi'i itu lebih berhutang budi pada Baihaqi daripada Baihaqi berhutang budi pada Syafi'i. Padahal Syafi'i imam madhabnya. Syafi'i lebih berhutang budi kepada Baihaqi daripada Baihaqi berhutang budi kepada Syafi'i. Baihaqi Asy-Syafi'i mengatakan, ketika dia membawakan, setelah dia membawakan hadis Tamim Ad-Dari, katakan bahasanya, hadis ini menunjukkan bahasanya Dajjal yang paling besar yang akan muncul di akhir zaman itu bukan Ibnu Sa'd. Namun Ibnu Sa'd adalah salah satu dari Dajjal dalam artian tukang dusta yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan muncul dan telah muncul mayoritas mereka. Kayaknya ulama yang menegaskan bahasanya Ibnu Sa'd adalah Dajjal belum mendengar kisah Tamim. Wa ila, jika telah mendengar, maka mengkompromikan antara kisah Tamim Ad-Dari dan Ibnu Sa'd, maka mengkompromikan 2 hadis ini ba'idun jiddan, sulit sekali. Id kaifa yaltain, maka bagaimanakah bisa sinkron antara man orang yang pada saat Nabi hidup dia menjelang balik dan dia kumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pun menanyainya, ayakuna fi akhiriha, kemudian dia di akhirnya, pada akhirnya dia adalah orang tua yang besar, kemudian dipenjara di satu pulau di tengah-tengah laut dalam keadaan diikat dengan besi. Kemudian setelah itu, ketika dia di pulau, dia bertanya tentang kabar Nabi. Apakah dia telah muncul, Nabi akhir zaman telah muncul ataukah belum? Ini enggak bisa dikompromikan. Enggak bisa dikompromikan. Oh, dia sudah ketemu Nabi kok. Kalau dia sudah ketemu Nabi, masa kemudian dia di pulau tanya, apakah Nabinya orang Arab sudah muncul? Oleh karena itu, maka yang lebih baik kita katakan ulama yang menegaskan kalau Ibnu Sa'd adalah Dajjal itu adalah Adamul Itila', belum membaca hadis Tamim Ad-Dari. Padahal kita lihat tadi Al-Qurtubi Al-Maliki, dia telah membaca hadis Tamim Ad-Dari dan dia menegaskan Ibnu Sa'd adalah Dajjal. Dan beliau katakan mungkin saja kita kompromikan antara hadis Ibnu Sa'd dengan hadis Tamim Ad-Dari. Ada sedangkan Umar maka dimungkinkan. Bahasanya Umar mengucapkan, menegaskan bahasanya Ibnu Sa'id adalah Dajjal sebelum dia mendengar cerita kisah Tamim. Kemudian setelah dia mendengar kisah yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari, maka dia tidak lagi bersumpah menegaskan bahasanya Ibnu Sa'id adalah Dajjal. Adapun Jabir, maka Jabir menyaksikan sumpahnya Umar di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mempertahankan apa yang telah dia ketahui berupa sumpahnya Umar di hadapan Nabi, dan Nabi tidak mengkarinya. Demikian kata Baihaqi. Namun ini dikoreksi oleh penulis Asratus Sa'ah dengan mengatakan, namun Jabir radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang meriwayatkan kisah Tamim. Namun Jabir ini salah seorang sahabat yang meriwayatkan kisah Tamim. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud, di mana di sana beliau menceritakan kisah Jasasah dan Dajjal sebagaimana kisah Tamim. Namun setelah itu Ibnu Abi Maslamah, dan dia adalah Umar Ibn Abi Maslamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, Qadhi Madinah, seorang yang sangat jujur namun terkadang salah, terbunuh di Syam pada tahun 132 Hijriah. Dia mengatakan tentang hadis ini, ada sesuatu yang tidak aku hafal. Qal Abu Maslamah bin Abdurrahman yang merupakan bapaknya Umar mengatakan, Sayyidah Jabir menegaskan bahasanya Dajjal Abdullah Ibnu Sa'id. Kultu, aku katakan kepada Jabir, fa'inam kot mata, Ibnu Sa'id sudah mati. Maka Jabir mengatakan, meskipun Ibnu Sa'id sudah mati, dialah Dajjalnya. Kemudian aku katakan, inna kot aslama, dia masuk Islam setelah wafatnya Nabi. Maka Jabir mengatakan, wa in aslama, meskipun dia masuk Islam, dia tetap Dajjalnya. Dan aku katakan, Ibnu Sa'id ini masuk kota Madinah, padahal Dajjal tidak bisa masuk kota Madinah. Jabir mengatakan, wa in takhulal Madinah, meskipun dia bisa masuk kota Madinah, dialah Dajjalnya. Demikian diatkan oleh ada dalam Sunan Abi Dawud. Ibnu Hajar tentang hadis ini mengatakan Ibnu Abi Maslamah Umar itu padanya ada pembicaraan, kata pi hadisnya ternyata hasan. Wa taqabi, kata Ibnu Hajar, hadis ini, riwayat ini bisa dijadikan bantahan pada orang yang beranggapan bahasanya Jabir belum mengetahui kisah Tamim. Hadis ini, riwayat ini tegas, jelas Jabir tahu kisah Tamim. Meskipun demikian, dia tetap menegaskan Dajjal adalah Ibnu Sa'id. Maka Jabir radhiyallahu anhu ngotot kalau Ibnu Sa'id adalah Dajjal, meskipun dia masuk Islam, meskipun dia masuk kota Madinah, dan meskipun dia telah meninggal dunia. Pokoknya Ibnu Sa'id adalah Dajjal. Dan telah lewat, terdapat riwayat yang sahih dari Jabir. Jabir mengatakan, kami kehilangan Ibnu Sa'id pada saat tragedi Harrah, cuma kehilangan, enggak diketahui matinya. Maka artinya Jabir tidak mengakui kalau bisa mungkin kita katakan Jabir tidak mengakui kalau Ibnu Sa'id mati, cuma enggak ketemu, hilang. Ibn Hajar mengatakan Abu Nu'aim al-Asfahani, kemudian adalah Al-Hafidh Ahmad bin Abdurrahman Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq al-Asfahani, penulis banyak karya-karya besar, di antaranya yang terkenal adalah Hilyatul Awliya dan yang lainnya. Dan beliau adalah seorang rawi yang siqah, lahir dan meninggal dunia di Asfahan, meninggal pada tahun 430 Hijriah. Ibn Hajar mengatakan Abu Nu'aim al-Asfahani meriwayatkan dalam tarikh Asfahan. Mayu ayat yang menguatkan bahasanya Ibnu Sa'd adalah Dajjal. Fasaqa Abu Nu'aim membawakan dari jalurnya mungkin Subail bin Arza dari Hasan bin Abdurrahman dari ayahnya, dari Abdurrahman. Abdurrahman mengatakan, tatkala kami menaklukkan Asbahan, maka jarak antara pasukan kami wabaina Yahudiyah dan di antara perkampungan Yahudi adalah satu farsakh. Fakuna, maka kami mendatanginya, fanakhtaru atau baina Yahudiyah, perempuan Yahudi, satu farsakh. Maka kami mendatanginya dan kami memilih darinya. Fa'ataituha yauman, maka pada satu ketika aku datangi tempatnya orang-orang Yahudi. Fa'idha al-Yahud, maka tiba-tiba ternyata orang Yahudi mereka pada menari dan pada memukul-mukul. Sesuatu yang bisa dipukulkan, ya, mungkin bermusik. Maka aku tanyakan kepada salah satu kawanku dari mereka, kenapa mereka pada menari gembira? Fakal, maka kawanku mengatakan, malakna alladhi nastaftiu bi alal Arab. Kami telah memiliki sesuatu yang ini akan menjadi kunci kemenangan kami, mengalahkan Arab. Yaitu khulu maka masuklah mungkin maksudnya. Fabitu ingdau, maka aku pun bermalam di rumah kawanku tersebut dan aku bermalam di atas lotek. Maka aku sholat subuh. Tatkala matahari terbit, idza arhaju min kibalil askar, maka nampaklah debu berhamburan dari arah pasukan kaum muslimin. Fanadhartu, maka aku lihat ternyata ada seorang yang ada badannya kubatun min rauhan. Kata ini kok kubatun min rauhan, saya enggak faham kok kubah, mungkin jubatun min rauhan, mungkin ini rauhan tumbuhan yang harum. Ya. Wal yahud yanzifuna wetribun, dan orang-orang Yahudi mereka menari dan memukul-mukul. Maka aku lihat ternyata ada Ibnu Soya. Ternyata Ibnu Soya. Fatakhala al-Madinah, lalu Ibnu Soya masuk ke kota, mungkin kota Asfahan. Falam ya'ud hatta sa'ah, lalu dia tidak kembali sampai saat ini. Disebutkan di Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan Abdurrahman bin Hasan tidak aku kenal, sedangkan perawi yang lain adalah orang yang siqah. Ibnu Hajar berkomentar, namun tidak sinkron hadis Jabir yang mengatakan bahasanya orang-orang kehilangan Ibnu Soyad pada saat terjadi harah dengan cerita yang disampaikan oleh Hasan bin Abdurrahman. Ini tidak sinkron juga. Kenapa? Karena penaklukan Asfahan terjadi di masa Khilafah Umar. Sebagaimana diriatkan Abu Nu'aim dalam tarikhnya. Padahal antara terbunuhnya Umar dan kejadian Harah adalah 40 tahun. Terjadi Harah 40 tahun setelah wafatnya Umar. Padahal penaklukan Asfahan saat Umar masih hidup. Atau mungkin kita kompromikan, kita tafsirkan bahasanya andal kisah, bahasanya kisah ini disaksikan oleh bapaknya Hasan setelah penaklukan Asfahan bihadil muda, setelah jangka waktu ini, sehingga jawab lama dalam kisah Asfahan yaitu tatkala lama iftatana Asfahan, itu jawabnya dibuang. Takdirnya sirtu ata ahaduha. Maka sejak penaklukan Asfahan jadilah aku selalu mengintainya. Wa atarattu ilaiha, dan aku bolak-balik menemuinya. Fajarat kisah Ibnu Suyad, lalu kemudian terjadilah kisah Ibnu Suyad. Maka tidaklah menyatu zaman penaklukan Asfahan dan zaman dukhuliha Ibnu Suyad dan zaman masuknya Ibnu Suyad ke kota Asfahan. Ini tadi pendapat ulama yang mengatakan Ibnu Suyad adalah Dajjal, dan ditambah tadi Baihaqi adalah termasuk ulama yang berpendapat Ibnu Suyad bukan Dajjal. Ulama yang lain yang mengatakan Ibnu Suyad bukan Dajjal adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan status Ibnu Suyad itu membingungkan sebagian sahabat. Sampai-sampai sebagian sahabat mengira Ibnu Suyad adalah Dajjal. Nabi pun tawakuf, tidak berkomentar. Sehingga jelaslah bagi Nabi, fima ba'du setelah itu, bahasanya Ibnu Suyad bukan Dajjal. Dan dia adalah sejenis dukun yang memiliki ahwal syaitaniyah, kemampuan luar biasa bantuan setan. Itu disebut ahwal syaitaniyah. Oleh karena itu, maka Nabi SAW pergi menemui Ibnu Suyad, lalu mengetesnya. Dan ternyata betul dia adalah dukun. Ibnu Katsir mengatakan intinya Ibnu Suyad bukanlah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Qat'an, dan ini tegas, jelas. Bukan dia. Mengingat hadis Fatimah binti Qais Al-Fihriyah. Dan hadis Fatimah atau kisah Tamim Ad-Dari adalah Faisal fi hadzal maqam. Adalah kata tegas dalam masalah ini. Yang menegaskan bahasanya Ibnu Suyad bukanlah Dajjal. Ya, maka Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Baihaqi, ulama yang menegaskan Ibnu Suyad bukan Dajjal. Dan Abu Abdillah Al-Qurtubi, Saukani, An-Nawawi adalah ulama yang berpendapat bahasanya Ibnu Suyad adalah Dajjal. Inilah sejumlah perkataan ulama tentang Ibnu Suyad. Dan sebagaimana Anda saksikan, bahasanya perkataan tersebut mutadaribah, bertentangan tentang Ibnu Suyad. Yang satu mengatakan Ibnu Suyad Dajjal, pendapat yang lain mengatakan Ibnu Suyad bukan Dajjal, wa ma'akulin daliluhu, dan masing-masing bahkan dalil yang kuat. Oleh karena itu, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i berijtihad, berusaha untuk mengkompromikan berbagai riwayat yang beragam tentang Ibnu Suyad dengan mengatakan aqab mayujma, kompromi yang paling mendekati kebenaran antara isi kandungan hadis Tamim dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahasa Ibnu Suyad adalah Dajjal adalah Dajjal yang asli adalah yang disaksikan oleh Tamim dalam keadaan terikat. Adapun Ibnu Suyad maka dia adalah setan yang tabadda fi surati Dajjal, yang menampakkan diri dalam bentuk Dajjal di waktu itu. Ila antawajja ila Asfahan, sampai akhirnya dia pergi ke Asfahan. Fastatara, lalu dia pun bersembunyi. Ma'akorinihi, bersama kawan-kawannya, itu orang-orang Yahudi. Ila antaja al-muda, sampai datanglah waktu yang Allah takdirkan untuk keluarnya Dajjal di waktu itu. Maka Pak, kesimpulannya Ibnu Hajar gimana? Ibnu Suyad Dajjal lah bukan? Nampaknya Ibnu Suyad Dajjal. Kemudian dia menghilang. Dia pernah menampakkan diri dalam rupa Dajjal dengan bantuan setan dan pergi ke Asfahan, kemudian menghilang sampai datang masanya di mana Allah berkehendak supaya Dajjal itu muncul di akhir zaman. Walisiddati iltibas sil amri fidalik, dan dikarenakan rancunya masalah ini, maka Bukhari menyikapi masalah ini dengan mengambil tarjih. Maka beliau mencukupkan diri dengan hadis Jabir dari Umar tentang Ibnu Suyad. dan beliau tidak meriwayatkan hadis Fatimah binti Qais tentang kisah Tamim. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, kalau Bukhari itu milih hadis Jabir dari Umar daripada hadis Tamim. Kalau Bukhari, dia memilih Ibnu Sa'id adalah Dajjal. Sehingga kita tidak mengeluarkan kisah Tamim. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Maka penulis Asratu Sa'ah pun tidak bisa melakukan tarjih. Dia cuma mengatakan, wah ma'akulin daliluhu. Ya, masing-masing pihak punya pendapat yang beralasan yang kuat. Enggak bisa tarjih. Enggak bisa memilih. Demikian wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Wa rada'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.